Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Kita lanjutkan di antara hal yang disia-siakan banyak oleh dari thalabul ilm adalah membaca secara bebas. Dikatakan oleh beliau hafizahullah, kita juga dapat memanfaatkan waktu dengan membaca secara bebas. Ya, kita biasa membaca secara bebas, biasa loh. Di Facebook kan baca bebas, Instagram, ya buka-buka, ya bebas. Caranya dengan mengkhususkan sedikit waktu untuk membaca di rumah. Hal ini sebenarnya sudah kita lakukan. Cuma yang dibaca itu yang dipermasalahkannya, kan? Itu dia. Kita tuh rajin baca. Orang Indonesia sekarang rajin baca, beneran. Dibandingkan dengan awal 2000 dulu ya, atau ketika antum belum lahir, umat Islam Indonesia ya itu enggak banyak membaca. Membaca hanya buku pelajaran atau koran bola ya. Nah, sekarang itu semua bisa dibaca. Berita tentang apapun ya. Yang lagi viral misalnya tentang tentara dihajar di Ciracas misalnya, ya kan? Di Arumdina itu. Ya, antum tahu Arumdina, kalau antum tahu lah, ya daerah sini tahu. Nah itu dibaca sampai khatam habis dibaca. Bukan hanya ahli baca kita, ahli nonton video, klip-klip, ya, masya Allah, kita itu banyak waktu luar biasa untuk dimanfaatkan untuk membaca dan menonton video. Setiap orang itu berbeda-beda terkait waktu luang yang dimilikinya. Ada yang hanya memiliki waktu sedikit untuk membaca, ada yang memiliki banyak waktu untuk membaca. Di antara kita ada yang belum menikah, ya, ada yang ngerasa nggak, ya, sehingga ia tidak sibuk mengurus anak dan kebutuhan keluarga. Hal ini sepatutnya mendorong dirinya untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Iya, ya, masa-masa bujang itu, masya Allah, alhamdulillah kenikmatan yang Allah berikan itu, ya. Tapi lebih nikmat nggak bujang, ya. Diriwayatkan dari Sufyan rahimahullah bahwa ia berkata sebagaimana dinukil oleh Ibnu Jamaah, barang siapa yang menikah maka ia telah mengarungi lautan. Jika ia diberi anak maka dengan kehadiran anak tersebut pikirannya telah terpecah. Ya begitu emang. Kadang digangguin sama anak, apalagi udah mulai ya, mulai lucu-lucunya main dan seterusnya, ditanya terus sama anak, kita lagi belajar, kadang ya anak minta digendong, anak minta digembok dan semisalnya. Ya hal tersebut ya, dinamika kehidupan. Kalau misalnya lagi masih belum menikah atau belum punya anak kan gak ada yang kayak gitu ya. Iya, ada yang minta digendong, ganggu, gak ada. Siapa ibu antum, gak bakal kayak gitu ya. Iya. Atau teman antum, teman kos minta digendong, gak bakal kan. Gak bakal. Maksudnya adalah orang yang telah menikah itu menjadi sibuk. Tapi ini relatif ya. Relatif. Ada juga orang bujang tapi lebih sibuk daripada orang menikah. Dah. Dan itu lebih bagus, itu hebat, itu kayak gitu. Di masa bujang sibuk bekerja, berkreasi. Ya, mencari duit misalnya. Itu lebih bagus daripada sudah menikah tapi leyeh-leyehan di kamar atau di gitu aja. Enggak mau kerja, ya, jelek gitu. Tapi kalau dari bujang udah sibuk betul-betul, ini baru bagus. Ya. Dan anapun alhamdulillah Allah rezekikan seperti itu. Ketika masih bujang, sibuk dan sangat militan, sejujurnya ya. Dan mungkin sudah pernah diceritakan ke antum. Yang diinginkan di sini hendaklah masing-masing dari kita, mau bujang ke, mau sudah menikah ke, ya, manfaatkan waktu senggang pada saat ada di rumah. Ya, bukan hanya bercengkrama dengan keluarga saja untuk yang sudah punya istri anak, tetapi sempatkan waktu banyak untuk membaca, mendengarkan Al-Quran dan seterusnya. Membaca Al-Quran misalnya. Saya sangat heran dengan teman-teman yang selalu berada di dalam rumah. Ya, kantornya di rumah. Ya, kerjanya di rumah, enak kan? Bisnis online kan di rumah doang. Keluar paling ke JNE, ke Tiki gitu doang keluarnya. Jadi di rumah doang misalnya. Tapi apabila Anda tanya tentang apa yang dia kerjakan, Anda akan mendapatnya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat. Ya. Yang lebih menyedihkan lagi, jika seseorang membaca koran atau majalah, maka ia akan mengulang-ulangnya sampai 2 atau 3 kali. Ya. Masya Allah, luar biasa tuh ya seperti itu. Kalau sekarang kan koran, enggak koran bentuknya, magazine enggak magazine bentuknya, sekarang bentuknya di handphone. Dan lebih banyak fitur, tampilan, foto dan seterusnya lebih banyak lagi. Jadi orang dulu sama orang sekarang, godaannya lebih banyak orang sekarang sebenarnya. Dan lebih banyak yang menyenyakan. Namun ketika ia membaca buku utuh, kayak gini misalnya, menjadi malas. Budaya membaca utuh betul-betul itu sekarang sulit ditemukan pada orang. Tapi budaya membaca umumnya iya, tapi membaca yang tidak bermanfaat. Dan membaca seperti Instagram, status Facebook dan seterusnya, itu melatih kita untuk cepat bosan membaca buku utuh sebenarnya gitu. Makanya orang sekarang cepat bosan. Orang sekarang cepat bosan beneran. Baru terlambat dikit ngamuk-ngamuk gitu loh. Terlambat apa? Kereta terlambat dikit, pesawat terlambat dikit ngamuk-ngamuk. Kalau orang zaman dulu ditunda sehari pun mereka tetap sabar. Iya, karena belum merasakan nikmatnya handphone dan semisalnya. Maka begitulah manusia, semakin difasilitasi, semakin ngelunjak, kayak gitu. Maka hati-hati. Anda akan mendapati yang lebih menyenangkan baca koran sampai bolak-balik ya berkali-kali. Namun ketika membaca buku ia merasa malas. Atau apabila ia berada di sebuah perkumpulan, di mana perkumpulan itu dipenuhi obrolan dan perbincangan tentang gosip-gosip, kemudian ada yang meminta diambilkan buku untuk dibacakan, maka ia merasa kesal. Siapapun yang merasa hal ini terdapat dalam jiwanya, hendaklah ia menyadari bahwa itu adalah dosa, atau itu disebabkan oleh dosa, malas baca jadinya. Atau perbuatan tersebut akan ditambahkan pada jumlah dosa yang telah ia lakukan. Itu juga merupakan musibah. Para ulama seperti Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga Ibnu Jama'ah, ini dua ulama ini, mereka telah menentukan waktu tertentu yang tepat untuk menghafal dan membaca. Anda sudah kasih tahu kemarin ya, kalau bisa pada waktu pagi itu ya. Kalau bisa pada waktu pagi. Waktu yang bagus menghafal itu memang waktu pagi atau setelah antum menguras pikiran antum dalam beberapa jenak. Ana pernah nyoba menghafal Al-Qur'an setelah ngisi TTS. Ana pernah nyoba. Ini jangan dicontoh, tapi ngisi TTS itu cuma selingan doang. Apalagi TTS dulu banyak gambar enggak bagus ya. Anda nggak tahu sekarang ya, tapi sekarang TTS di aplikasi juga ada, walaupun Anda nggak punya, tapi Anda pernah lihat. Ngisi TTS itu kan membuat terangsang pikiran kita untuk semakin bekerja. Iya, makanya kadang sebagian orang kebangetan TTS-nya kelamaan itu pusing. Tapi coba isi beberapa hal TTS, cuman berapa poin aja, misalnya TTS yang kecil ya, ya sedikit, berapa hal aja, nggak sampai full. Setelah itu dia mulai menghafal. Itu lebih cepat insya Allah. Kenapa? Karena ketika itu lagi on. Kalau di PS itu lagi merah dia. Iya. Tuh. Iya, lagi merah. Udah gitu totalnya 95. Iya. Tapi kalau digeser di posisi lain jadi 80. Iya, yang ngerti ngerti lah. Yang enggak ngerti ya tawakal ala Allah ya. Ya alhamdulillah yang enggak ngerti alhamdulillah. Yang ngerti istighfar. Karena banyak menyia-nyiakan waktu dulunya ya. Tapi Anda enggak tahu itu kayak gimana sekarang, Anda enggak tahu, udah enggak pernah lagi. Para jadi gitu ya. Waktu yang tepat untuk menghafal dan membaca. Namun itu tetap tidak bisa dijadikan sebagai patokan baku, sebab di antara kita ada yang bisa konsentrasi membaca setelah subuh, tapi ada juga yang merasa berat untuk membaca pada waktu itu, ada. Tergantung kebiasaan. Tapi Anda harapkan sih dibiasakan. Anda harapkan dibiasakan. Bahkan sebagian kita tidak mengikuti pelajaran dan majelis ilmu yang diadakan setelah subuh karena ingin tidur. Oh, itu Masya Allah ya. Sebagian dari pekerja itu mereka beralasan mau kerja, enggak ikut kajian subuh. Padahal tidur, ya kerjain nanti. Jam berangkat jam 6, persiapan setengah 6, tidur. Sebagian begitu, ya. Kajian subuh nggak diikutin. Setelah sholat subuh pergi langsung cabut karena alasan nanti kerja. Betul, nanti kerja betul. Tapi persiapan ini kapan? Setengah 6, kajian setengah 5. Terus dari setengah 5 sampai setengah 6 ngapain? Tidur. Alasannya apa? Persiapan buat kerja. supaya enggak ngantuk kerja. Justru tidur pagi itu membuat kerja ngantukan. Salah mindset orang. Kalau misalnya kok saya tidur pagi itu insyaallah nanti ya udah ada waktu tidurlah yang ini. Justru tidur pagi dibiasakan itu membuat banyak malas. Membuat malas di siang harinya. Yang sahih dalam Islam itu adalah tidur al-qailula. Sebelum zuhur atau setelah zuhur. Itu yang bagus itu tidur siang. Bahkan Nabi SAW mengatakan lakukanlah qailula karena syaitan tidak qailula. Ya bukan berarti qailula wajib, enggak. Dan bukan berarti yang enggak tidur siang itu setan. Iya, soalnya tadi hari ini enggak tidur siang. Kok ngantukan tadi antum tadi? Apaan tadi? Kayak gitu. Tidur pagi jangan-jangan antum. Ya normal, anda juga ngeliat antum jadi ngantuk soalnya. Makanya anda suruh keluar aja tadi. Nah, di antara kita ada yang relatif ya. Ada yang lebih suka untuk membaca pada malam hari. Pada awal malam atau pada akhir malam. Ya ini maksud akhir malam sebelum subuh. Ya, bukan akhir malam jam 11, itu tengah malam itu. Sebelum subuh. Jadi beda-beda orang kondisinya. Tapi ya waktu-waktu itulah. Waktu sebelum subuh dan waktu ba'da subuh itu bagus itu waktunya untuk memberikan nutrisi otak. Nutrisi kolbu maksudnya. Nutrisi kolbu. Itu bagus. Ada juga yang tidak suka membaca pada kedua waktu itu. Artinya gak pernah suka baca. Dan lebih suka membaca pada siang hari. Ya. Ada yang kayak gitu. Lebih suka siang. Antum lebih suka jam berapa kalau baca? Baca dengan tadabur ya. Sebelum tidur antum? Oh, jam segitu ya. Antum? Ba'da subuh. Antum? Hah? Sebelum tidur apa? Sebelum tidur pagi? Antum? Hah? Ini beda sendiri nih orang. Gak apa-apa. Antum? Jam paginya kapan? Mulai kapan? Abis zuhur, abis subuh, malamnya? Ya, antum? Antum? Mbak sebelum tidur atau? Antum? Bawa ada maghrib atau isya? Kalau anak kapan aja nih suka, tergantung kondisi tempatnya. Kalau tempatnya enak, sepi. Maksudnya tenang, adem, kalau enggak ada ruangan AC, kalau enggak deket atau ada suara burung itu suka ada. Iya, ada burung kicauan, bukan burung doang isinya di mana-mana burung, enggak, tapi kayak masih alami gitu. Itu rasanya enak buat baca tuh, senang ada. Tapi kalau misalnya di dekat jalan raya ya, itu baca tuh kayaknya enggak enak. Pegang buku rasanya pengen lempar orang gitu. Ya enggak bisa. Ya, kayak kajian ini kan enak tenang nih. Tapi kalau kajian di situ jalan raya rame ya, antum ngeliatin jalanan, ada akhwat ngeliatin. Itu lama-lama ana yang pengen lempar buku lagi. Enggak tenang ana kayak gitu. Jadi enaknya itu tenang, nyantai itu. Nah, kalau ana bukan dilihat dari waktu tapi dilihat dari situasi. Ya, dilihat dari situasi. Iya. Atau dilihat dari mood hati juga ya. Ringkasnya dalam hal ini tidak ada aturan tertentu, tetapi tergantung pada masing-masing orang, relatif ya. Kapanpun anda mampu mengatur waktu untuk membaca secara bebas, maka lakukanlah. Jadi ada materi-materi bebas, ikhwan. Antum boleh punya buku lebih dari satu. Ada buku yang primer, ada buku sekunder, dan ada buku-buku yang ya antum kalau baca-baca, kalau enggak juga nanti baca kapan-kapan. Ini enggak masalah kayak gitu. Baca iseng-iseng aja kan. Dan kadang-kadang baca iseng itu terpatri di hati. Ya, tiba-tiba, "Wih, ada buku nih di gudang." Ya, misalnya. Lihat indeksnya. Ya, ini yang selama ini gue cari nih, gitu kan. Penuntut ilmu dan desas-desus. Nah, itu kan. Baca. Malah biasanya baca yang secara tematikan dan pas banget gitu dengan kondisi waktu itu lebih masuk ke hati. Abis itu dikopas tulis di Facebook ya, banyak yang like abis itu. Iya. Kemudian yang menjadi perhatian kita pada poin kelima ini adalah agar kita senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tentunya itu dilakukan dengan motivasi utama yaitu ikhlas karena Allah Ta'ala, bisa kita isi waktu-waktu senggang kita dengan membaca, menulis, mengulang-ulang pelajaran dan semisalnya. Ya, baik. Karena nanti insya Allah ada maghrib, ada kajian di Lubang Buaya, kita cukup sampai sini aja insya Allah. Kita lanjutkan pekan depan. Nanti ana kasih tahu hari apanya. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin, insyaallah besok pagi ada kajian insyaallah. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.